Asih bicara soal karomah. Qala Abu Nasr As-Sarraj. Qala dawu sapa Abu Nasr As-Sarraj? Syekh Abu Nasr As-Sarraj. Iki dipun wasani As-Sarraj aga cara ngamal istiqomah niku tukang ngurupno lampu masjid. Juru'i As-Sarraj. Sa'altu Abul Hasani bin Salim. Sa'altu takon sapa ingsun Abul Hasan bin Salim ing Kyai Abul Hasan bin Salim. Pakulku mongko matur sapa ingsun lahu maring Abul Hasan bin Salim. Ma makna karomah? Ma utawi apa iku makna karomah? Maknane pira-pira karomah? Wa hum hale utawi para aulia iku qad ukrimu teman-teman terus dimulyakaken sapa aulia. Hatta taroku sehingga podo ninggal sopo awliya at dunia yang dunia oleh ninggal dunia ikhtiaran kelawan karpe diri. Jadi saya jadi pilihan hidupnya bahwa dunia itu ditinggalkan oleh mereka. Jadi saya gak ngereken dunia obah dilokne wong bahwa dilokne wong badilem wong bahwa dilem wong bah mangan duh ra mangan niku piyambake pun apa pun cuek kare dunya niku. Nah ning ngoten niku jenenge lampun mulya. Wong wis ora kepilut karo dunya. Tegese niki dunya enek nek ya ora kupuh. Upama dunya lunga ndek ya ora kupo. Iku lak pun mulya. Mun karoan mulya kaya ngoten kok kesih dipun paringi karomah. Tegese rupa kaajaiban-kaajaiban sing nulayane adat. Dan niku maksude dos pundi? Wa kaifalan kaya napa ukrimu dimulyakaken sapa aulia. Contone dimulyakno diparingi karomah. Bian tuja ala kalawan yang terdidadiakan lahum kedui awliya opo al hijarah tu watu didadiakan sahabat yang dadi emas. Wong ya mbak ini itu seorang butuh dunia. Tapi karo pengeran kalau-kalau ini itu isi di paringi karomah kadang-kadang karomah itu bentuknya watu bisa dadi emas, kolang kaling bisa dadi emas. Padahal wis ora butuh dunya. Terus nopo gunane? Karomah-karomah iki pameran ning dunya didelok wong niku terus gunane nopo? Wali-wali niku wis gak ngreken dunya iki sing direkene Gusti Allah tok. Nopo ta malah mboten ngriwuhi. Dunya niku bagi wali kan pun remeh. Barang sing ino, barang sing sing jember. Piyambake pun himmae para awliya, para murid, para salik iku himmae namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tuku isik kala-kala dikeki. Napa urusan-urusan ya, urusan dunya. Fama wa juhudalika. Fama mongko tai napa niku wajib dalika alasan dalane mengkono-mengkono diparingi karomah. Bakola mengko dawuh sapa Kiai Abdul Hasan bin Salim. Ora ngono, ora kok. Ora masalahe, masalahe ora butuh dunya ngono lek kuwi jelas. Wa yu'ti ora paring sapa Allah ing para aulia. Zalikan mengkono-mengkono karomah oleh ora paring mang liko zariha krono jembere si dunya. Gusti Allah itu ora bakal paring para aulia mesti paring dunya. Mergo apa dunya iku wis kodar resek. Dunya kuwi resek. Dan terus nyatane pangga ya bae wiridan tok meten teng isor sajadah moro kadang-kadang metu duite. Nek pelayane niku kadang-kadang buka kamar niku sak kamar niku enten tumpukan duit pirang-pirang rumangsane sing delok. Nah. Nah tapi nyatane niku lak diparingi ngoten niku. Lah kok ngoten dos kudu walakin yukti. Tetapi ini paring sapa Allah him ing para aulia. Jadi kae mengkono-mengkono karomah. Anane para aulia sik diparingi karomah. Utau mungkin lek tingkat ngisore aulia para mukminin para solihin sing wiridane istiqomah niku sok diparingi maunah. Betul. Niku perlune napa? Perlune hatta yahtaju. Sehingga padha duwe alasan iso mbantah iso maringi argumentasi sapa aulia bidalika kelawan mengkono-mengkono karomah ngekei hujah ngekei alasan ngekei argumentasi ala nufusihim ingatase piro-piro nafsune aulia kudewi nalikane indak piro-piro nalikane guncange nafsu wa jazaya halan rasulane nafsu min fauqi rizqi saking sebab telate rezeki ala kang kosama kang wis nedum sapa Allah Gusti Allah ing rezeki mau didum lahum kedua aulia. Jadi kala-kala karo Gusti Allah dipameri watu iso dadi emas. Kalau-kalau Gusti Allah mameri tenggene para aulia suruh bisa jadi duit. Kalau-kalau selongsonge rokok bisa jadi duit. Kalau-kalau demek apa-apa bisa jadi emas. Karuan banyu putih moro-moro bisa jadi susu. Niku perlune suatu saat nalikane atine si murid utawa wali iki pun guncang nalika kentekan rezeki sing sakjane ora bakal entek cuma Gusti Allah lek maringi digawe toat niku duwe alasan sehingga fayakulu namaka padha iso ngucap sapa si aulia alladzi yaqdiru ala ayyusayyira laki al-hijarata zahaban kama huwadha tanggurina ilaihi qadirun ala ayyasuqa ilaiki rizqoki min haitsu latah sabina latah tasabina tah tasibu tah tasibani tah tasibina. Jadi nalikane nafsune goncang, nalikane nafsune bingung, nalikane nafsune mungkin pas diruwuki bojone, bojone ndesek kae. Iki to Mas. Iki anakmu sing mbarep wis wayahe rabi. Wis semayan karo bosan butuh duit. Iki sing nomor loro, iki wayahe daftar nang kuliah butuh duit. Iki sing nomor telu iki tamat SMA iki arep ujian ya butuh duit. Iki kontrakane mentek iki yo karo sing rumah wis tagi butuh duit kok ora nyekel duit blas apa ae. Iki biasane sok nafsune terus guncang. Nah, mongko ndek wis tau ngalami. Wis tau ngalami watu kuwi iso dadi emas. Dewi tahu ngalami oleh karomah kepepet, pet-pet, randu duit belas mongkon dhewe manggone ning Surabaya pengin mulai ning Blitar iki lho ora duwit-duwit blas. Mergo kecopetan dompete sak sembarang entek. Terus dhewe wis ora ngreken dunya wiridan tok ning Gusti Allah. Moro-moro petro kanca diampirno malah mulih digawani sembarang kalir. Kelangan dompet tapi mulih malah oleh apa-apa. Ya iso teko Blitar malah diterno numpak mobile kancane niku. Diampirno liwat di Pandaan Malang rupa terus gawani duren lak bagasi ngoten. Kelangan krana pasrahe Gusti Allah maringi perkara sing di luar kemampuane akale dhewe ngoten. Niku mengke perlune lepas goncang ngoten niku. Pas biru ibu june didesek kon lah apa utawa pas dilokne wong pas macem-macem. Niku nafsune iso ditekan. Lah nekan terus ndi ngeten lah nekan. Alladzi utayu pangeran. Gusti Allah yak biru kang nakdirno. Sapa pangeran sing kuwasa sapa pangeran. Kuasa ala an yusoriro ing atasi yen to ndadekaken sapa pangeran laki kedue sira dadekno ala hijarota ing lempeng watu didadekno dahaban dadi emas kama kaya kedadian wa kang utawi ma iku daya iki tanggurina hale wis ningali sapa sira nafsu ilahi maring ga kaya kedadian karomah sing wis tau mbok delok lho. Waktu wae iki iso dadi emas lek Gusti Allah kersa kuwi iso. Mosok to Gusti Allah sing iso ngerubah waktu iso dadi emas terus mbok anggap ora iso liyane. Yo pangeran sing dikenali dadekno waktu dadi emas iku kodirun kuwasa. Alaan yasuka ing atase yen to ngiring sapa lagi pangeran ilaiki maring sira ngiring rezeki ing rezeki sira min haitsulatah ta sibina saking dalan cara sing ora nyono-nyono sapa sira soal dalane kowe ora usah mikir ora usah mikir soal tekane kapan ora usah mbok hitung tanggal dina lan jam. Pangeran kuwasa ngrubah waktu dadi emas, mesti lek mau ngelih awakmu melarat dadi sugih iki pinter. Persoalan iki Gusti Allah kersa apa ora? Dadi kenane kok waktu iso dadi lempane ngersane ngono. Lah saiki kok gak kersa, lempane ora kersa lho mergo ana hikmah sing aku gak ngerti. Tapi lek soal kebutuhanmu ibadah mesti engko dicukupi karo Gusti Allahmu kuwi suwun nafsu. Kowe kuwi aja terus denten arep ngatur Gusti Allah. Kowe iku manut wae. Lah niku nafsune ben iso ditekan. Dadi wong diparingi karomah niku ora kok arep dimulya-mulyana nggih ngengkresi kancane. Tapi sakjane dhewe menekan nafsune dhewe. Dan yang namanya kegaiban itu tidak terjadi terus-menerus. Oh, dan yang namanya kegaiban karomah apa supranatural itu tidak terjadi setiap saat. Dan mulane iku payah taji. Mongko bisa gawe alasan, bisa gawe argumentasi sapa aulia. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono terjadine karomah. Gawe alasan ala pasfihi nufusihim ing ngatasé benerno sikape atine para aulia, nafsune para aulia inda fauti rezeki nalikane telate rezeki. Wayak taulan bisa mutusi sapa aulia. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono karoma bisa mutusi hujajan nufusihi ing piro-piro alasan-alasane nafsune si aulia. Jadi nak aulia itu arep nafsune aulia niku duwe alasan apa ae untuk meraih sesuatu yang di luar kemampuan dirinya, maka si aulia itu bisa menekan nafsu itu sendiri dengan bukti-bukti yang dialaminya sendiri. Nyatane jadi kok ngurang duwe apa-apa blas. Kondoto ya enek kabeh. Pas kuwi duwe anak mbarep yen bengi arep selametan kadung ngundang tangga-tangga, esuk iki lho dhuwit 100 rupiah ora nyekel. Nyatane moro jam 12 awan malah jajan teko dhewe. Wis mateng, malah ora usah masak. Lho mosok to lek Gusti Allah wis tau gawe ngono gek yo iso. Lah kok terus saiki trimo arep mantu kok bingung iki apa Gusti Allah wis ngalih nggon piye? Apa Gusti Allah sifate wis berubah? Yen Gusti Allah ki Rahman Rahim terus saiki Rahman Rahime wis digemur terus diilangi ngono piye? Yo ora tetep Allah Rahman Rahim itu ndak pernah berubah. Justru sing molak-malik ku awakmu ku lho sunah. Wong biyen tau mantep yakin iman karo Gusti Allah kok saiki malah ragu-ragu. Niku nafsune ben ditekan. Sing asale rada glicak-glici ora tek mantep ning Allah, lek ngelingi tau nampa karma dadi mantep meneh. Halah soal jalan yo mbuh lah lek biyen nika sing neteri tangga-tangga lah monggo saiki tanggane wis du ngalih. Ganti tangga anyar wong kontrakane ngalih neh. Tangga anyar ora patek kenal. Lho kok Gusti Allah kuwi arep ngekeki leren dalane kudu liwat tangga tok wong. Liwat liyane yo pirang-pirang. Nafsune ben tunduk. Lek ngurun ngoten karena ada bukti nyata bahwa Allah memang bisa menciptakan sesuatu yang di luar kemampuan akalnya, sehingga orang banyak mengatakan itu karomah, kemuliaan, tapi bagi si wali itu sendiri sebenarnya itu adalah untuk menekan nafsunya. Fayakunu mengkono apa dalika mengkono-mengkono kedadeane karomah ana iku sababan dadi sabab liriadoti nafsu rufusihim maring ngelatih riyadhah iku latihan liriyadhah tinufusi maring ngelatih pira-pira nafsune aulia wa takdiban lan mulang tata krama lahal maring nufusihi. Jadi karomah itu berfungsi sebagai contoh soal ndelok sebagai contoh kasus. Nyatane kowe tau ngalami kasus sing paling ora mbok isani enek kedadian sing wis pikiranmu jibok sumpek utek wis buntu ora enek dalan maneh. Ternyata nalikane kowe isih gandul ning Allah karo Allah tetep diparingi jalan keluar. Sak niki kok dereng. Lah apa wis wong tanggale isih esuk tanggal 30 iki sik tanggal 0 kok wis wayahe dibuka dalane. Wong pasar iki bukae sesuk bar subuh lah kok jam 12 bengi wis nggawa tahu ning pasar apa yen sing tuku. Kan lha kan ngene ta. Lah mongko jam tekane kebutuhan kuwi sing nentokne kan Gusti Allah. Lah kok kowe wis memajukan jam sendiri kan salahmu dhewe. Lah mau arep mantu sok apa? Di tanggal 30. Lah yo iki sik tanggal piro? Apa suaya butuh wong buruh? Lha wong nek susu dikeki terus malah njogo malah repot. Yo penak suaya butuh tenan diparingi ngono malah penak. Cara penake omong wong urung waya kebelet ngising kok sing mlebu jeding sik ora malah banger kabeh. Sing penting kuwi waya ngengek, waya kebelet ana wis bar ora usah kok. Urung kudu ngising barang wis mlebu sik. Lah apa kowe iku sak? Ibarate ngoten lho. Tapi lek nuwun sewu, lek panjenengan wong niku wis kebelet tenan, niku mesti enek nggon ngengek iki sik. Yusak rupa-rupane. Apa tah gongsong ning pinggir kali, apa tah delik ning isor barongan. Tapi mesti enak jos. Dan itu enggak terduga. Mboten. Mungkin jenengan lah dahar di pau teng griya. Tapi mungkin mangsul ke pengajian ini mungkin bos rumor kebual gelalah dodok pemain uang enak WC kan terbawa soal jalan yang buka WC itu Gusti Allah silatur di barat turun tahu enak kejadian uang payah ngengek terus orang sibuk ngengek Gusti Allah ngengek ngelak kepoksonya kepoksa ya dibuntul sarung ya apa-apa tapi panggahan itu penyelesaian. Jadi lain karomah artinya kejadian-kejadian yang di luar akal itu jangan diingkari maksudnya itu bisa terjadi. Nah, terus di mana letak kejadiannya? Ya kalau kepada para aulia namanya karomah, kalau kepada orang soleh orang mukmin namanya ma'umah. Lalu itu enak fungsi nopo, fungsi untuk litat ma'inna qalbi. Supaya hatiku bisa tenang ketika melihat keanehanmu. Ngoten lho saja. Kados dene nalika Nabi Ibrahim nyuwun bukti dumateng Allah, dus pundi Gusti jenengan kok saged nguripno barang sing pun pejah. Ngoten. Terus kali Gusti Allah dikasih contoh wis kula golek manuk papat. Patenono, blen, terus jureng dadi siji, papat kuwi. Terus aku pisah-pisah nonek. Terus dibelah terus dijur dari siji, terus tuampur dari siji, terus didetek no papat. Terus itu dileh lor, terus dileh kidul, terus dileh etan, terus dileh keluar. Aku celuan. Mano? Lah kok moro papat itu tangine jadinya uripne. Ini aku Gusti Allah sakit jaman. Nalikane nyuwun ngoten niku Allah kan dawa awalam tu'min. Apa kowe urung percaya lek aku iso nguripi wong mati? Nggih nggih percaya tapi litat makna qalbi. Supados manah kula niku tenang. Ya wis tak kudu dituruti. Jadi ampun terus-terusan ora kok terus mari ngono nyadur kula Gusti Allah dadi guru sampean. Ya kudu napa tugas kula panjenengan dadi kawula ya kudu tetep dilungguhi. Tugase napa? Lah nek sehat ya nyambut gawe. Lah nek lara ya dinikmati mawon larane iku. Selama iki ana ikhtiar golek obat ya golek terus. Ngoten lho, wis buntu ya wis jenenge buntu piye neh. Ya buntu ya mendhet. Lah nek bolongan metu neh ngono penak. Jadi mboten terlalu napa tegang. Kala dawuh sapa Abu Nasr, Syekh Abu Nasr. Waqat haka teman-teman wis cerita Abu Nasr asarat cerita wau. Waqat hakalan teman-teman wis cerita. Lana kedhewe kita sapa Ibnu Salim, Yai Ibnu Salim. Di makna dalika yang dalam maknanya mengkono-mengkono paringane Allah rupa karomah. Hikayatan kelawan nyeritakan An Sahal Ibni Abdillah saking hikayae Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu. Anau satemene Sahal iku pola dawuh sapa Sahal. Kana rajulun bil Basrah. Yukalu lahu Ishaq bin Ahmad. Karena ana sapa rajulun wong lanang. Biyen kuwi tau ana enek wong lanang bil Basrati ning kutha Basra. Yukalu kan diucapaken lahu kedhi rajul, wis diucapna iki jeneng. Duwe jeneng apa Ishaq bin Ahmad, jenenge wong Ishaq bin Ahmad. Wa kana lan ana sapa Ishaq bin Ahmad iku min abna ibdiyah termasuk pira-pira anake dunya tegese wong sugih banget nanging nyatane senajan dhewe iki wong sugih banget akeh dunyane Nyatane fakhoroja mongko bisa metu sapa sirajul utawa Ishaq bin Ahmad man metu minat dunia sangka buletane dunia. Jadi sugih banget ning nyatane tetep iso ngalami istiqomah ibadah tertib dek iso metu sangka buletane dunia. Akni ngersakna sapa ingsun metu min jami'i malihi saking sekabiane bandane Ishaq bin Ahmad. Wa tabalan banjur tobat sapa Ishaq bin Ahmad. Nah, berarti anu nggih rujuke nang ing mboten pas kula. Dadi sing cerita duduk saha. Sing cerita duduk saha, sing cerita nggih tangga Ibnu Salim. Anahu sak temene Ibnu Salim niku kala dawuh sapa Ibnu Salim ngoten. Kala rojibun berita surati yukalu lahu Ishaq bin Ahmad wa kala min abna'i dunia fakoro jaminat dunia ani ngeresana sopoh insun metu sopoh dunia wi min jami'i mali terus orang reken dunia ni mana wa tabalan tobat sopoh si Ishaq bin Ahmad ini sing dawuh Ibnu Salim wa sohibaran banjur ngancani sopoh ngancane niku nyantri ngoten. Wasoki barang banjur nyantri sapa Ishaq bin Ahmad. Wong sugih banget ingko wau nyantri Sahlan ing Syekh Sahal bin Abdullah. Akhirnya tiyang sugih niku wau terus ninggal dunyane wah terus mlebu teng pondoke Kiai Sahal bin Abdullah. Dunyane ditinggal. Balik dadi wong sing wis ora nyekel dunya blas. Kabeh bandane diinfakno, sebagian diwakafno kanggo masjid, sebagian didumdumno fakir miskin, pokoknya sampai entek. Perusahaan-perusahaan ini didumdumno staff-staffe sing asale niku, ngewangi supek-peken. Saku salah sampai duwe. Kon terusno tapi piambake wis gak duwe, terus blung metu wong-wong tok. Ngoten. Mergo piambake mlebu teng pondoke Kiai Sahal. Cuma enten persoalan. Bakala mongko dawuh matur sapa si Ishaq bin Ahmad yaumang ing dalam siji dina. Li Sahal maring Syekh Sahal. Syekh Sahal niku gurune Ishaq bin Ahmad. Matur niku, "Ya Abu Muhammad." Ya Abu Muhammad Abu Muhammad. Abu Muhammad niku julukan kangge Kiai Sahal. Kiai Sahal niku sok-sok nggih dijuluki Abu Muhammad. Ya Abu Muhammad, duh Syekh Abu Muhammad. Kula pun nderek panjenenganipun dangu. Kula pun latihan prung mboten nyekel duit niku pun dangu. Senajan kula asale wong sugih, tapi alhamdulillah saged nyantri teng jenengan belajar total. Melatih nafsu kula cuma inna nafsi satemene nafsu kula hadihi kang iki niku laisat ora ana apa nafsi ora lek katruku gelem ninggal ninggal asyaha en gemok-gemok wasuraha lan jerit-jerit nafsune sing gemok-gemok nafsune sing jerit-jerit. Padahal yang pun jelas, kalau derek jenengan ini nyatanya yang bendidin, yang pun makan. Jenengan dahar, kalau yang melok mam. Jenengan siam, kalau siam, waya buka, misal nyatanya bisa dibuka bareng-bareng. Cuma namanya nafsu ini panggah, bukan kurun menang, panggah bengok-bengok mawon. Min khaufi fautil qut. Bengok-bengok songkok kuatir kentean panganan wal kiwam lan kecukupan urip. Kuatir uripe gak cukup. Kuatir gak mangan. Niku mboten saged dipet terus mawon muni mawon. Nggo kowe belajar sungguh perusahaan kudu mbok wehna wong kabeh. Bukan kau kanu, kau dikhianati, wong ora ngormati kowe. Kau metu kok pondok gini, kau kuwi njaluk kecukupane butuhanmu sak wulan ngene karo bekas stafmu kok ora dikeki. Engko terus dadi wong larat, padahal kowe asale dadi bos gedhe. Wis anu. Pagas ngono mau ana sugulan. Pakola monggo dawuh lahu maring Ishaq Ahmad. Sapa sing dawuh Sahlun Kiai Sahal. Gurune terus dawuh ngene. Khul zalikal hajar. Kulo enek waktu cekel. Khul lan apa sapa sira zalikal hajar ing mengkono-mengkono waktu kok ning jugo enek waktu jugoan gorene. Wa sal anuna sira rabbakan pangeran sira. Nyuwun anyusayira yen ten dadekno apa sapa rabbaka hu ing watu mau laka kedhi sira didadekno apa aman ing isa dadi roti panganan tak kulo kang isa mangan sapa sira ing toa. Kulo nek watu gorene. Nyuwun ning pangeran supaya watu kuwi dadi roti. Engko nek bar panganan Pakola mongko matur sapa si Ishaq bin Ahmad lahu maring saha. Mboten ngoten iki terus niku terus nyontoh sinten ngoten niku. Waktu kan dadi roti ngoten terus nyontoh sinten. Wa man utawi sinten niku imami contoh kula. Sing kula contoh sinten. Fidzalika ing dalam mengkono-mengkono jaluk pengeran supaya watu iso dadi panganan itu cara ajeng ngeblat mboten no ngeblat sinten hatta afala sing nglakoni sapa kula faqala moko dawuh sapa si Sahal imam kaya Ibrahim imam kau tahi panutanmu iku Ibrahim Nabi Ibrahim alaihi salam miruo Nabi Ibrahim haifu kola sekirane nate matur sapa Nabi Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta kola awalam tu'min kola bala walakin liat ma inna kolbi tuh tiba itu ngerti enak mangus diomong. Nabi Ibrahim nate matur Rabbi jo pengeran kula ari mugi ningalaken panjenengan ngeto akan panjenengan ngihin kula Gusti kula nyuwun supados panjenengan mendemonstrasikan sesuatu dhumateng kula kaifa kados pundi tuhyi saged nguripaken panjenengan al mauta ing pinten-pinten yang sing pun pejah mbok njenengan paringi demonstrasi ngoten Gusti terus pundi carane njenengan lek nguripi perkara sing pun sami pejah. Kala dawuh sapa Allah, awalam tu'min. Awalam tu'min ana ta durung percaya sapa sira. Lho kowe apa durung percaya iki? Brahe. Kala matur sapa Ibrahim, bala lungke nggih pun percados lek soal. Percaya niku bala, tentu kula pun percados. Cuma walakin tetapi ini lihat ma'ina supaya sedados anteng apa kalau biati kula perlu ini nafsu kula itu loh kersane mantep lek hati kula pun paham dan pun percaya tapi nafsu ini butuh bukti akal ini butuh bukti lek imane wis percaya kabeh wong urip ora melok gawe urip kok sing gawe urip Gusti Allah aku lek urip sing ngurusi lah ya Gusti Allah ngoten niku ati wis napa. Tapi akal itu bakal takoh carane piye. Ora nyambut gawe kok urip lho carane piye. Nek lha kowe carane piye sing wis bendina yo mbok lakoni. Wong yo enek wong sing telok-tengok ngono yo enek sing neteri duit. Yo enek sing nungsang jempwale ngeterno wong lunga duwe ya mek sithik ngene sing melungku ning gurine meja ongkang-ongkang ngene mek tanda tangan deret-deret ya oleh duit akeh kan wis bukti akeh Terus oleh duit akeh kan yo sing dienggo urip yo kok duit sakmu akeh dienggo urip kabeh lak yo ora panggang. Duit akeh dienggo mbayari karyawane yo entek-entek. Dadi urip ku kan ora kok kesoblah-blah luwe-luwe kan. Tapi butuh dicolokne kira-kira akal kira gaduk terus dicolokne kok pancen biasane nggih sik panggang. Mongkel-mongkel. Al makna utawi artine bidzalika ing dalem mengkono-mengkono cerita. Ceritane Nabi Ibrahim iku alam nafsa. Sak temene nafsu termasuk akal. Akal niku termasuk juru bicarane nafsu. Akal. Nafsu iku latak mainmu ora bisa anteng apa nafsu. Ila biru'yatil aini kejaba kelawan ningali liwat kenyataane mata. Dongo den. Mergo napa li ana min jibilatiha. Karena sak temene iku setengah saking watek gawan uripe nafsu iku asakku selalu ragu-ragu. Bergola di titik yang aslinya nafsu ini pula gede banget. Nalika nafsu ini pula gede banget terus karo Gusti Allah dibrojolnya teng dunia ini dadi cilik. Nalika piyambake dadi cilik ini pula grayang-grayang wong kepinginanku sakmene gede nih, cita-citaku sakmene dhuwur nih, angen-angenku kepengin gayu sing sakmene akeh. Lha kok kenyataan sing tak adepi mung sak dimil sakmene apa cukup? Lho, niku pancen gawane wong murid. Lha iya, iki wulan iki tok ae. Dengerane suara rodok leren ora patek becek. Ora nek wong bisa. Saiki sabar akeh nganten nek. Gue cek kok terus sakulan butuh piro. Monggo kancaku pirang-pirang di arep digawe kabeh. Ya tapi tahun sing dhisik kok nyatane ku yo urip nganti saiki akeh becekan. Gitu? Iya lek sing tokone gedhe ngono santai-santai bendina oleh duit. Ini bareng aku wong tani oleh duit petangulan pisan. Pagang agak mana ya? Ngerti ni ku mungkin lagi dikei colokan dolok, dolok arah Gusti Allah kilo cara ni. Ngerti pagang betul tenang. Utawa wes dicolok tapi orang picek jadi orang ketoro, orang ketoro mana? Jadi ni wes dicolok, pirang-pirang colok ane Gusti Allah. Tapi orang non saya bung hati ni yang picek jadi ni ku betul kelebu kurikulum hitungan. Ndak. Kedadian itu jane mung kata. Kedadian itu mung go sing dialami dhewe, go sing dialami wong liya. Ndak. Tapi pancen nafsu niku kudune diterus dicolok, ditekan, dicolok, ditekan, dipenet. Nggih, niku kudu lek mboten ngoten nggih terus ragu-ragu. Mboten kok gek. Engko gek niku wis omongane nafsu sing paling trampil muni ngoten niku. Akeh mung digawe butuh baca ada tarian masjid ada tarian muludan akeh mentok kebutuhane wulan iki. Nah niku mula lajeng faqala maka dawuh sapa Ibrahim Nabi Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta ngoten Rabbi jo pangeran kula ari mugi ningalaken panjenengan ni ing kula kaifa ing kados pundi tuhi nguripi panjenengan almauta ing wong mati hatta tatmaina sehingga dadi anteng napa nafsi nafsu kula mergo pak ini monggo sak temene kula niku mukminun percaya bidzalika kawan mengkono-mengkono nguripi wong mati niku kula pun percaya Gusti cuma wan nafsu kalih tai nafsu kula niku latat ma'innu dereng anteng apa nafsu kula ila ru'yatil ain kejaba kelawan ningali kedadian sing ketok mata mulek ketok mata gengah la iya wong ya dhewe iki men dadi tukang becak sedina iki oleh mimpi ya oleh iki men kira upama sedina ngangkat ping 5 nggih mek 2000an lha mek 5000 min 10000 10000 lek 30 dina lek nek 300000 nggih ta 300000 lha monggo anake 5 bujune siji 6 dhewe dhewe 7 7 ping 30 200 kok yo iso bunga kok yo iso turu lengger iki padha iso turu lengger to buktine wong subuh yo ora tangi berarti turune lengger to jute nyatane iso turu lengger lha aku iki sing wis karuan mangan tak nggonku nenek lho kok isih ra kuat iki niki kula lho Pak mboten sinten-sinten lha niku sedina karo Gusti Allah niku kaya dijo. Sing sering niku sedina mangan ping gangsal. Ngomah isu nggih ngandani bojo, awan biasane ngandani tamu. Sore dijal pengajian nggih mangan dhisik teng omah. Nggih teko nggon teng pengajian, biasane pengajiane ping pindho suwengi. Pengajian pertama ya mangan, pengajian kedua mangan. Dadi kan sedina ping 5. Duh ngono kok isih ragu-ragu. Padahal kadung diceluk kiai. Ya niku jenenge nafsu mboten niku. Nafsu niku mboten. Nek percayane jelas percaya. Jangan percaya, ora patuh lek gak percaya. Ora patuh lek gak percaya ora patuh. Mulek ngaji mboten pengen ra karuan. Mbok percaya karo Gusti Allah. Mulih ya iso muni ngono, tapi nafsune niku pandah muni mawon. Mergo napa? Cara ngekeki soal ngeten lho Pak, nafsu niku ateke nafsu. Niki balik teng teori matematika lah. Jadi loro loro iku ditambah pira supaya iso dadi 10. Oke. Dapat semuni supaya itu saja di sepuluh ni kau sing marahi nafsu niku kadung matok supaya dadi sepuluh. Mergo kata-kata supaya dadi sepuluh niku lak masa depan. Ngoten lho. Saiki aku nyatane duwe sepeda motor, aku nyatane duwe mobil, aku nyatane duwe omah. Tapi wong anakku 5, bojoku 1. Monggo anak 5 kuwi kudu mobile 5. Bojo siji kudu mobil siji, lah kudu mobil siji berarti mobile kudu 7. Lah monggo saiki duwene lagi sepeda motor siji karo mobil siji. Berarti piye ana mobil siji ditambah piro ben dadi 7 lah. Nah kira-kira pokok loro wis dibatasi harus 7 iku sing mengharusno lak nafsu dhewe. Heh. Lah kenapa kok ora diwalehi soale? Lah nggih. Iki ana mobil siji. Bisane mobil siji iki nek dienggo wong 7 piye carane mbok ngono wis. Heh. Utawa iki enek wong 7 mobil iki isine 9 berarti kurang loro lek ora aku tak gawe nek anak loro ngono kudune wani yo iki mobil isine 9 lah mengko sak omahe agek 7 berarti kurang loro mesti kan ngono ora kok malah di patok piye bisane mobil siji dadi 7 lha iki sing malah kok gelap-gelap Monggo saiki bocah-bocah isih cilik sekolah SD. Dilungkas wis jubar kuliah kabeh. Musim cilik dhewe saiki SD. Monggo SD sampai kuliah kuwi paling ora SMP SMA 6 tahun, kuliah 4 tahun 10 tahun. Nah, 10 tahun bisa nduwe mobil pitu carane piye? Berarti ben tahun aku kudu tuku mobil itu muni kudu terus sing mudane apa? Lagi nafsu ne dhewe to saja. Sing mangane ora kulo-kulo lak iki. Monggo soal kecukupan niku mesti dicukupi alaisallahu bikafin abda ana ta Gusti Allah ki ora nyukupi kawulane mesti dicukupi nek kowe ngawulane Allah sing nyukupi Gusti Allah tapi lek kowe ngawulane nafsu-nafsune dhewe bingung dadi lek kowe kepengin cukup ya manuto sapa sing mbok kawulane. Nek kowe ngawulane Allah sing nyukupi Allah. Tapi lek kowe ngawulane liyane Allah, ya Allah ya. Krana Allah duwe tanggung jawab sampean dadi makhluk ya diparingi sak cukupe makhluk niku wae. Tanggung jawab Allah sebatas krana sampean dadi makhluk Allah ya dicukupi menurut tanggung jawab Khalik dan makhluk. Tapi lek kepinginanmu kok dhisik wong perintahe bosmu ora mbok turuti kok kowe kepengin njaluk dituruti. Ngoten. Mulane sing penting itu sakjane gawe lahan kangelan dhisik. Mungkin fasilitas mesti diparingi. Tapi lek sampean ora duwe kangelan, fasilitasnya malah mbok diparingi. Lha sampean gawe aktivitas dhisik kangelan. Aku arep lunga ning Surabaya. Ora kangelan to iki. Wong apik-apik temen-temene ngomah pengen ning Surabaya. Sampeyan gelem kangelan duwe program lunga ning Surabaya, mesti karo Gusti Allah kok dicegat nobis. Nggih ta? Sampeyan kok duwe niat lunga ning Surabaya, niku mengke elek bis liwat sampeyan cegat mesti mendel. Tapi lek sampean wis ora duwe niat tengok-tengok ning omah, iku emoh bis ngampiri sampean iku ya emoh. Jadi ternyata Gusti Allah nyukupi ta? Nyukupi sing makai gak cukup nyukup mergo nafsune leh ngekei rangkangan gedhe. Ha? Lagi ngoten. Dene wis jelas wis dicukupi sakjane gak perlu ragu-ragu. Niki carane ujar menekan nafsu itu diantaranya carane mak. Tapi ini betul cukup sekali dua kali harus setiap saat. Betul loh ya. Carane itu harus setiap saat. Betul setiap saat. Gampang balik-balik. Mujungin nafsu ini kalau cah cilek. Gitu. Cah cilek saya ini diomongin kayak yo-yo mendosis so balik balik. Surame rame meneng dulu kok bari rame nah. Ini cah cilik. Nah, nafsu sampean kok cah cilik. Ola dawuh sapa Syahbu Nasar. Faka zalika mongko kaya mengkono-mengkono. Dawe Nabi Ibrahim soal nafsu. Al aulia utai pira-pira wali. Iku yuzhiru munculaken nampelaken sapa Allah Gusti Allah lahum gede aulia munculaken al karomati ing pira-pira karomah fungsine apa ora kok terus dienggo unggul-unggulan ki ora fungsine iki tak dibar krana mulang tata krama linufusi maring pira-pira nafsune aulia wa tahdiban lan krana mendidik didik lahamare nufusihin nek gak ngono upama wis terdidik ya ben munda wa ziyadatan lan krana nambahi kemantepan lahum maring aulia intaha wis rampung apa kalamu Abi Nasor dawe Kiai Abu Nasor asarot sekolah wau mula nek nuwun sewu niku kadang-kadang iso ente sing takon kenapa iku kancaku padha-padha iku pinter mondoke suwe macane kitab yo hebat wiridane yo gedhe tapi kok malah gak metu karo mae sing kancaku sijine ora tau mondok. Lah salate wis rada tuwek iki ae. Sekali gelem salat langsung mlebu toreko gelem wiridan. Wiridan iki tangkulo dina. Saiki jan ampuh ra karo-karo. Terus ati ngaten sing tak lebet iki. Nggih, ampun salah-salah pengertian. Ora kok berarti wong sing wis mondok suwe kitabe pinter melu toreko ra metu karomahe berarti terus torekoe gagal mboten ngoten. Lah nek wong iku wis tau mondok suwe wis iso maca kitab nek ngajine kitab tauhid tau maca hikam sadurunge melu toreko wis tau ngaji hikam. Melu toreko wis karek nerusa ngene gak perlu karomah lah apa. Wong rasa karomah wis mantep. Wong fungsine karomah niku kudu mantepno. Betul lho nggih. Lah lene sing bodho-bodho ora tau ngaji duwene mek percaya karo gawe kiai ngoten tok mawon supaya luwe mantep itu biasanya terus dikai karomah. Betul lho nggih. Dikai karomah ben mantep. Dadi ini wis pinter kok panggah ra mantep niku salah dhewe. Wong kowe wis tukang maca kitab di ustisya sore radio bareng kok panggah ora mantep lah salah mudin kan kudu ngoten mudine ora kok malah aku ndak karo Gusti Allah ora patah direken wong sing tak kaya pengajian ngrungokno pengajianku tok awis do ampuh-ampuh lah aku sing tukang ngaji kok malah ban gembos ya panggah gembos kalau-kalau kok ya telat bareng kok ya ngono ku karo Gusti Allah dikai karomah. Budale serodok mepet tapi tekone dhisik dhewe ngono mbok ngono. Lah aku karo Gusti Allah ora pati dimandekno. Oh, mboten ngoten. Mboten masalah. Mesti enten hikmah. Lek kowe wong cerdas, dudu iso alim iki iso nggarap. Ngono kudu. Lah nek sing wong bodho-bodho ben iso nggarap dikai conto lah. Lah karomah niku conto kedadean sing langsung dialami pihak sing nampa karomah niku niku dadi conto takdire Gusti Allah sing cetha welo-welo. Lah nek sing pinter ora usah dikei conto iso garap dhewe. Bukan mboten mesti. Mula wa qala lan dawuh sapa badul ulama setengah ulama. Maraaitu ora tau ningali sapa ingsun. Hadhil karomati ing iki pira-pira karomah. Ora tau tak ningali kira ala aidil bulhi kejaba ing ngatasé ngarepe utawa ing ngatasé pira-pira tangane wong bodho-bodho minas shodiqin saking pira-pira sing padha temen-temen oleh ibadah. Terus sebagian ulama enten sing ndamel komentar nek soal karomah kuwi sak rohku. Kuwi sing karo Gusti Allah diparingi karomah iku sing akeh wong sing budu-budu cara Jawane ya ora tau mondok lah. Wong sing ora tau mondok tapi temenan oleh ibadah. Cara sadare lagi wae, cara santri jadi santri tangkulan. Tapi kalau jujur temen lagi ibadah, lek tunduk ning Allah tenang, mulane njur diparingi karo. Lah lek delok niki pantes. Wali-wali tanah Jawa iki ora patek iso maca Quran. Tapi karena oleh ibadah niku iso Allah tenang tur jujur. Wali Jawa niku karomahe akeh rakat. Tapi lek wali sing Arab-Arab niku malah ora patek ana karomahe mergo wis do pinter-pinter. Niku niku dawuh sebagian ulama, banyak wonten sing dawuh. Insyaallah kanthi penjelasan sing ngeten kula panjenengan saged nyimpulake lek karomah karo ora niku sakjane padha wae, sing penting kesungguhane lek ibadah dhumateng Allah Subhanahu. Kalau kita tutup panjenengan dengan sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahbihi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdahu wa fina ma huwa yukafi mazidahu, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sulthanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lahu tabbit imanana wa nawwir qulubana wa sakkinna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.